الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Alhamdulillah, kembali di pagi hari ini kita melanjutkan kajian tafsir membaca Tafsiru Al-Karim Rahman di Tafsir Kalam Al-Manan karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala. Di kesempatan ini insyaallah taala kita masih tentunya melanjutkan tafsir surat Al-Baqarah. Kita akan membaca ayat 13 dan 14 insyaallah di pertemuan kali ini. 13 dan 14. Kalau masih ada waktu insyaallah kita lanjut ke 15. Insyaallah tergantung dari waktu sebentar. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala Asy-Syaikh Ibn Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Tsumma qala Allah taala: Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ay idza qila lil munafiqina aminu kama amana an-nas, أي كإيمان الصحابة رضي الله عنهم، وهو الإيمان بالقلب واللسان، قالوا بزعمهم الباطل، أنؤمن كما آمن السفهاء، يعنون قبحهم الله، يعنون الصحابة رضي الله عنهم، لزعمهم أن سفههم أوجب لهم الإيمان، وترك الأوطان، ومعادة الكفار، والعقل عندهم يقتدي ضد ذلك، فنسبوهم إلى السفه، وفي ضمنه ذلك أنهم هم العقلاء أرباب الحجى والنهى، فرد الله ذلك عليهم وأخبر أنهم هم السفهاء على الحقيقة، لأن حقيقة السفه جهل الإنسان بمصالح نفسه وسعيه فيما يضرها، وهذه الصفة منطبقة عليهم وصادقة عليهم، كما أن العقل والحجة معرفة الإنسان بمصالح نفسه وسعي فيما ينفعه وفي دفع ما يضره، وهذه الصفات منطبقة على الصحابة والمؤمنين، فالعبرات بالأوصاف والبرهان لا بالدعاوى المجردة al-mujarradati wal-aqwali al-farighati. Baik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum, kalau dikatakan kepada mereka, itu kepada orang-orang munafikin yang sebelumnya, yang dikatakan kepada mereka sebelumnya, la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi, mereka bilang kami adalah orang yang berbuat kebaikan. Nah, sekarang yang kedua, wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, aminu, berimanlah, kama amanan nas, sebagaimana manusia beriman. An-nas di sini ya, al di situ bisa al adhini atau al al-huduri. Paham kan? Berimanlah sebagaimana manusia beriman, maksudnya manusia pakai al. Yang diinginkan manusia di situ para sahabat yang ada pada waktu itu. Anda paham kan? Jadi bukan al-istigroki. Tapi al-apa? Bisa al-huduri. Pada hari itu. Seperti ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini. Iya. Jadi berimanlah. Sebagaimana manusia beriman. Maksudnya yang waktu itu ada. Para sahabat. Kalau mereka bilang, anu'minu kama amana sufaha. Na'udzubillah. Apa kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Ini na'udzubillah. Jadi ketika diserukan untuk mereka beriman kepada Allah, seperti para sahabat yang lain beriman, para sahabat beriman, mereka bilang, apa kami akan beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman? Ini tuduhan. Ini hal yang sudah biasa. Jadi orang-orang yang beriman dari dulu sudah dituduh sebagai orang yang bodoh, tidak maju akalnya. Ya, itu sudah dari dulu tuduhan itu. Setiap orang belajar agama, itu tuduhan, kadang dituduh keras, ya, kadang dituduh orang-orang bodoh, kadang dituduh orang-orang yang ya tidak tahu perkara-perkara yang baik untuknya, macam-macam. Lihat ini orang munafikin, ini contoh teladan terdahulu. Apakah kami akan beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman? Allah bantah mereka karena tuduhan ini tidak benar. Ala ketahuilah. Innahum humus sufaha. Mereka adalah orang yang bodoh. Mereka adalah orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun. Akan tapi mereka tidak mengetahuinya kalau mereka bodoh. Kalau yang kemarin, la yas'urun. Mereka tidak sadar kalau mereka orang yang berbuat kerusakan. Kalau ini mereka tidak tahu kalau dia bodoh. Ini sudah ya, kebodohan yang sangat. Karena kalau ada orang bodoh, dia tahu dia bodoh. Ini namanya jahil. Tapi kalau ada orang bodoh tapi dia tidak tahu kalau dia bodoh, ini jahil murakkab. Kebodohan yang berlipat. Kebodohan yang berlipat. Mending itu sedikit, kalau ada orang tidak tahu, dia sadar. Saya tidak tahu. Yang bahaya yang ini. Dia orang bodoh, tapi dia tidak tahu kalau dirinya bodoh. Bahkan dia menganggap dirinya adalah orang yang pintar. Ini bahaya. Ini yang bahaya. Karena dia jahal murakkab. Dia bodoh, tapi tidak tahu kalau dirinya bodoh. Kalau dirinya bodoh. Ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Dan orang yang seperti ini biasanya akan tertipu di atas apa yang dia punya. Dia akan tertipu di atas apa yang dia miliki. Ya, dari kebodohan itu. Bodoh tapi tidak sadar akan dia akan kebodohannya sendiri. Kata penulis rahimahullah taala, yaitu idza qila lil munafiqina, apabila dikatakan kepada orang-orang munafikin yang dijelaskan sebelumnya, yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan apa? Kekafiran. Aminu, berimanlah. Kama amanan nasu, sebagaimana para sahabat beriman, manusia beriman, ai iman sahabat. Yaitu maksudnya seperti imannya sahabat. Radhiyallahu taala anhum, bahwa iman bil qalbi wal lisan. Masyaallah. Keimanan sahabat maksudnya adalah beriman dengan hati dan di lisan. Sesuai hati dan ucapannya. Qalu bi za'mihim al batil, mereka menjawab dengan sangkaan mereka yang batil. Wahwa, dia bilang, anu'minu kama amana subaha. Apakah kami akan beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman? Ya'nuna qabbahahumullah. Yang mereka maksudkan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka. As-sahabah radiyallahu anhu. Mereka inginkan itu maksudnya sahabat. Apakah mereka kami akan beriman seperti sahabat itu yang beriman, orang-orang bodoh itu? Na'udzubillah. Liza'amihim anna safahahum aujabalahumul iman. Karena menurut sangkaan mereka ini sudah terbalik. Karena menurut sangkaan mereka bahwasanya kebodohan para sahabat itu mengharuskan mereka beriman. Jadi orang-orang beriman itu karena bodoh. Para sahabat percaya kepada Nabi karena apa? Bodoh ini sangkaan siapa? Orang munafikin, terbalik kenyataannya. Iya. Watar aujaba lahumul imanu wa tarkul autani, mengharuskan keimanan kepada mereka dan itu mengharuskan mereka meninggalkan auton, tempat tinggal mereka. Karena ketika mereka beriman, mereka tinggalkan yang Mekah, dia tinggalkan ke Madinah, mereka hijrah. Bahkan sebelum hijrah ke Madinah, mereka sudah hijrah ke Habasyah. Ini karena keimanan mereka kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ini dianggap oleh orang-orang munafikin sebagai apa? Kebodohan. Na'udzubillah. Iya. Wa mu'adatul kufar. Karena kebodohan mereka, mereka memusuhi orang kafir. Jadi dia memandang bahwa kalau kamu tidak toleransi, kamu tidak, kalau kamu memusuhi orang kafir, ah itu karena bodoh. Ini karena kebodohan. Ini na'udzubillah. Wal aql indahum. Sementara akal menurut mereka, menurut mereka, yang berakal menurut mereka, ia tadi didudit dalil, mengharuskan lawan dengan itu. Orang yang berakal itu adalah menurut mereka adalah orang yang tidak meninggalkan kampungnya, orang yang tidak memusuhi orang kafir. Paham kan? Itu menurut mereka. Na'udzubillah. Fa nasabuhum ila sabah. Maka mereka menyandarkan para sahabat kepada kebodohan. Sahabat Nabi SAW orang-orang bodoh. Sehingga percaya. Wa fi dhimmi dhalik annahum humul uqala. Dalam kandungan pengakuan dan tuduhannya itu, berarti terdapat pengakuan bahwa mereka lah orang yang berakal. Arbabul hijab wan nuha. Orang-orang yang memiliki al-hijab wan nuha. Akal yang jernih. Orang-orang yang pintar, cerdas. Faraddallahu dhalika alaihim. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah hal itu kepada mereka. Wa akhbaru annahum humus sufaha. Dan Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwasanya mereka lah orang-orang yang bodoh. Alal haqiqati sebenarnya. Mereka lah orang yang bodoh. Apa mana bantahannya itu? Ala innahum humus sufaha. Itu bantahannya maksudnya. Ketahuilah mereka lah orang-orang yang bodoh. Kenapa bisa li'anna haqiqatas safa? Ini yang perlu antum garis bawah. Li'anna haqiqatas safa. Karena hakikat kebodohan itu, maksudnya apa itu definisi bodoh? Kapan orang dikatakan bodoh? La'in li'anna haqiqatas safa. Karena hakikat daripada kebodohan, jahalun insani bimasalihi nafsihi. Satu. Hakikat daripada kebodohan itu seorang tidak tahu maslahat yang maslahat untuk dirinya. Apa yang terbaik untuk diri? Itulah orang bodoh. Apa yang terbaik untuk dirinya di dunia dan apa yang terbaik untuk dirinya apa? Di akhir. Kalau orang tidak tahu ini, inilah yang bodoh. Wa sa'ihi fi ma yadurruha. Hakikat kebodohan adalah orang yang berusaha tapi pada apa yang membahayakan dirinya. Itulah hakikat kebodohan. Jadi orang bodoh itu, orang di dunia ini tidak tahu yang paling baik untuk dirinya, terus bersamaan dengan itu dia beramal, dia melakukan perbuatan yang membahayakan dirinya. Itulah orang bodoh. Adapun orang yang berusaha beriman kepada Allah, mendapatkan manfaat untuk dirinya, dan mencari ridha Allah, ini bukan orang bodoh, ini orang pintar. Ini hakikat kebodohan. Wahadihi astifatu muntabikotun alaihim. Dan ini sifat terpenuhi atas mereka. Itu orang munafikin. Karena orang munafikin itu tidak tahu yang maslahat untuk mereka. Bahkan mereka melakukan hal yang membuat mereka berbahaya, membahayakan diri mereka. Wasadikotun alaihim. Dan ini sifat adalah cocok untuk mereka. Kama anal akal wal hijah. Sebagaimana yang namanya berakal dan cerdas, ini lawannya. Kalau tadi kan yang bodoh. Bodoh yang tadi. Adapun orang yang cerdas, ma'rifatul insani bimasalihi nafsihi. Satu. Seorang itu mengetahui apa yang maslahat untuk dirinya. Apa yang cocok dan apa yang baik untuk dirinya. Wasa'i fi ma yanfa'u. Dan dia berusaha pada apa pada perkara-perkara yang bermanfaat untuknya. Wapidat imaya duruhu. Dan dalam hal menolak dan mengangkat apa yang membahayakannya. Ini yang pintar. Inilah orang yang pintar. Orang yang selalu sadar. Yang selalu mengutamakan. Yang paling maslahat untuk dirinya. Apa yang maslahat untuk saya? Untuk dunia saya. Untuk akhirat kita. Saya. Kalau ada orang yang mendahulukan seperti itu. Mendahulukan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling baik untuk agamanya. Akhiratnya, maka itulah yang pintar. Itulah yang menggunakan akalnya. Wahadi sifat muntabiqatun al shuhada wal mu'minin. Masya Allah. Sifat ini tentunya sesuai. Ia cocok untuk sahabat dan orang-orang yang beriman. Orang beriman itu, kalau kita melihat orang beriman dengan sebenarnya, tidak terfitnah dengan kehidupan dunia, itu mereka pasti lebih mendahulukan perkara yang bermanfaat, bermaslahat untuk dirinya di kehidupan dunia akhirat, daripada perkara dunia. Itulah orang yang beriman. Fal ibratu bil awsaf wal burhan. Maka yang menjadi ibrah, yang menjadi anggapan, yang dianggap adalah sifat dan burhan kejelasannya. La bidda'awa, bukan hanya sekedar pengakuan. Al-mujarrad, bukan hanya sekedar pengakuan. Wal-akwal al-farigo, ucapan kosong. Tidak cukup kita berucap saja, ucapan kosong. Tanpa ada bukti. Tidak. Namanya orang beriman itu adalah qaulun bisli, dia adalah al-iman bil-qal wal-lisan. Orang beriman itu dia beriman dengan hatinya, kemudian dengan ucapan. Dengan ucapan. Baik, lanjut. ثم قال الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون هذا من قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وذلك أنهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين أظهروا أنهم على طريقتهم وأنهم معهم فإذا خلوا إلى شياطينهم أي كبرائهم ورؤسائهم بالشر قالوا إن معكم في الحقيقة وإنما نحن مستهزئون بالمؤمنين وإظهارين لهم أن بإظهارنا بإظهارين لهم أننا على أن على طريقتهم فهذه حالهم الباطنة والظاهرة ولا يحيك المكروه السيء إلا بأهله قال ini ayat 14 wa idza laqala ta'ala wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka bilang kami beriman. Ya, ini seperti di awal, yukhadi'una Allah walladina aman, mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Ini kalau mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka bilang aman, kami beriman. Tapi wa idza qalu ila syayatinihim, kalau mereka sudah kembali bersama setan-setan mereka, qalu, mereka bilang inna ma'akum, kami bersama kalian. Ini dzul wajhain, ya kan, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarru manzilatan innallahi yaumal qiyamah dzul wajhain, orang yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat adalah siapa? Dzul wajhain, orang memiliki dua wajah. Ya kan? Di orang beriman mereka bilang apa? Kami beriman. Sementara di orang munafikin mereka bilang apa? Kami bersama kalian. Inilah asli dzul wajhain. Orang memiliki dua wajah. Orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna ma nahnu mustahzi'un. Naudzubillah. Dia mereka tegaskan, tiada lain kami hanya mengolok-olok. Kami hanya istihza, bermain-main, bersenda gurau di sana, tidak serius bersama mereka. Allahu yastahzi'u bihim. Allah mengolok-olok mereka. Ini balasan. Wayamudduhum. Ini bahaya. Wayamudduhum. Dan Allah biarkan mereka. Fi tughyanihim ya'mahun. Di dalam kesesatan mereka buta. Ya'mahun fi tughyanihim. Mereka buta dalam kesesatan mereka. Ini bahayanya kita berpaling dari yang benar. Dan lebih cinta yang tidak benar. Lebih cinta yang tidak benar. Itu bisa kita dibutakan dan dibiarkan di dalam kesesatan itu. Dibiarkan dalam kesesatan itu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, hadza min qawlihi bi alsinatihim, ini termasuk dari ucapan mereka dengan lisan-lisan mereka. dengan ucapan-ucapan mereka, ma laisa fi qulubihim, apa yang tidak ada dalam hati mereka. Apa yang tidak ada dalam hati mereka? Wadzalika annahum idzajtama'u bil mu'minin. Demikian itu kalau mereka berkumpul bersama orang-orang beriman, adharu annahum ala tariqatihim. Mereka nampakkan kalau mereka berada di atas jalan orang beriman. Ini dia nampakkan kalau dia adalah orang yang beriman. Wa annahum ma'ahum, bahasanya mereka bersama orang-orang beriman. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka telah kembali kepada setan-setan mereka. Apa maksud syayatinihim? Bukan setannya dia sama setan, bukan. Ay ala, maksudnya apa? Ay kubaraihim, para pembesarnya. Setan dari kalangan manusia. Para pembesar mereka, waru asaihim, pemimpin-pemimpin mereka besar, pemimpin dalam keburukan, bukan pemimpin dalam kebaikan. Kalau mereka bilang, inna ma'akum fil haqiqah, sungguh kami bersama kalian pada hakikatnya. Wa inna ma nahnu mustazi'un bil mu'minin, sungguh kami mengolok-olok orang beriman. Bidharina lahum annana ala tariqatihim, dengan kami menampakkan bahasanya kami di atas jalan mereka. Fahadi haluhum al-batinah, inilah keadaan mereka yang batin. Wa dhahir, bahkan yang dhahir. Ini kan sudah jelas keadaan orang-orang munafikin, na'udzubillah. Wala yahikul makru sayyi illa bi ahli, dan tidaklah berhak makar yang baik, yang buruk itu kecuali kepada orang yang melakukannya. Siapa yang membuat makar terhadap Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas makar mereka. Jadi pada hakikatnya, makar mereka ini akan kembali kepada siapa? Kepada diri mereka sendiri. Tidak kembali kepada Allah. Tidak kembali kepada orang-orang yang beriman. Kesesatan orang-orang sesat, jauhnya orang-orang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, itu bahayanya untuk mereka juga, bukan untuk Allah. Ya, bahkan seluruh penduduk bumi ini, kalaupun mereka kafir kepada Allah, itu tidak mengurangi kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali. Sebagaimana kata, kalau semua orang di dunia ini beriman, itu tidak menambah kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, tapi semua itu, apa kita baik ataupun buruk, kembali kepada diri kita sendiri. Kalau baik kita, kembali kebaikan itu kepada kita. Tapi kalau buruk, kembali pula keburukan itu kepada kita. Jadi, la yahikul makru as-sayyi illa bi ahli. Tidaklah kembali makar yang buruk itu kecuali kepada orang yang melakukannya. Orang yang melakukannya. Baik, di ayat 15. Thumma qala ta'ala, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Wa hadha jaza'un lahum ala istihza'ihim bi'ibadih. Famin istihza'ihi bihim an zayyana lahum ma kanu fihi min ash-shaqa'i wal ahwali al-khabithati hatta dhannu annahum ma'al mu'minina lamma lam yusallitillahu al-mu'minina 'alayhim. Wa min istihza'i bihim yawma al-qiyamah annahu yu'tihim ma'al mu'minin nuran zahiran fa idza masha al-mu'minuna bi nurihim tafi'a nur al-munafiqina wa baku fi adh-dhulmati ba'da an-nuri mutahayyirin. Fama a'zamu al-ya'sa ba'da at-tama'i. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum. Al-aya. Qawluhu wa yamudduhum ay yaziduhum fi tughyanihim ay fujurihim wa kufrihim ya'mahun أي حائرون مترددون وهذا من استهزائه تعالى بهم. ما شاء الله. Baik, qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala, qala ta'ala, Allah berfirman, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi dunyanihim yamahun. Allah subhanahu wa ta'ala mengolok-olok mereka dan membiarkan mereka dalam kesesatan mereka. Wa hadha jaza'an lahum. Ini sebagai balasan untuk mereka. Ini adalah sebagai balasan untuk mereka. Al-tizaihim, atas olok-olokan mereka, ejekan mereka biibadi terhadap hambanya. Terhadap hambanya. Faminas tizaihi bihim. Di antara istihza'nya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka. Ini itu kembali ke Allah. Fa'il dari masdar istihza'. Dan di antara istihza'nya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, anzayyana lahum ma kanu fihi minasyaqa. Allah hiasi mereka apa yang mereka berada di dalamnya berupa kebinasaan, berupa kesengsaraan. Jadi mereka sebenarnya berada di dalam ya kesengsaraan. Mereka tidak bahagia, tapi itu diperindah. Diperindah. Ini semua ahli bid'ah begitu. Semua orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ada-ada dalam agama Allah Subhanahu wa taala itu diperhias, diperindah. Sehingga mereka yakin itu yang mereka berada di atasnya adalah yang benar. Naudzubillah. Iya, ini termasuk perlalaian. Ini balasan. Wal ahwalu qabithah. Diperindah keadaan yang buruk itu. Hatta dhannu, sampai mereka menyangka annahum ma'al mu'minin. Bahwasanya mereka bersama orang beriman. Kenapa? Lamma lam yusallitillah al-mu'minin alaihim. Tatkala Allah Subhanahu wa taala tidak menguasakan orang-orang beriman kepada mereka. Orang beriman tidak tahu mereka itu menurut sangkaan mereka. Oh, kita ini ya tetap aman. Karena orang-orang beriman tidak tahu kalau kita menyembunyikan apa? Kekafiran. Contohnya, buktinya mereka tidak memerangi kita. Padahal ada kita di sini, mereka hanya memerangi orang kafir. Berarti tidak tahu mereka tentang kita. Ini namanya istihza ini. Ini perlalaian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min istihza'ihi bihim yaumal qiyamah. Ini di dunia. Dan termasuk istihza Allah Subhanahu wa taala mereka di hari kiamat, annahu yu'tihim ma'al mu'minina nura dhahira. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka bersama orang-orang yang beriman cahaya, tapi nampaknya saja. Nampaknya mereka punya cahaya. Fa idza masyal mu'minun binurihim, apabila orang-orang yang beriman sudah berjalan dengan cahaya mereka, karena orang beriman nanti di hari kiamat ada cahaya dari Allah. Karena keimanan mereka, cahaya dari air wudu, cahaya dari sholat, cahaya dari ibadah-ibadah mereka lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mukminin tatkala berjalan dengan cahaya mereka, apa yang terjadi? Tupi anurul munafikin, bisa begitu? Dipadamkanlah cahaya orang-orang munafikin. Iya, wabaqau 'ala dhulmah. Ketika cahayanya padam, mereka tetap di atas kegelapan. Badan nur. Bayangkan kalau cahaya setelah kegelapan setelah cahaya. Kalau kita gelap, gelap saja, baru dapat cahaya, itu beda dengan dapat kegelapan setelah apa? Cahaya. Lain gelapnya itu. Coba antum perhatikan, kalau antum berada di ruangan, tadinya ada lampu. Setelah itu antum tiba-tiba matikan lampunya. Itu gelapnya lain itu. Tidak bisa lihat sama sekali. Coba antum perhatikan kalau tiba-tiba mati lampu. Jadi lain itu gelap setelah ada cahaya, sama gelap yang sebelumnya tidak ada cahaya. Ini orang munafikin, begitu keadaannya nanti di hari kiamat. Jadi diperlihatkan dulu kepada mereka cahaya ketika mereka bersama orang beriman. Setelah itu orang beriman berlalu. Karena di hari kiamat akan berpisah orang beriman dengan orang munafikin dan kafir. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wamtazul yaum ayyuhal mujrimun." Berpisahlah kalian pada hari ini wahai orang-orang mujrim. Jadi akan berpisah. Walaupun tadi awalnya berkumpul, jadi orang-orang munafikin menyambut cahaya dari orang-orang yang beriman. Sampai mereka katakan, "Unduruna tabis min nurikum." Tunggu kami. Kami ambil dari cahaya kalian. Ini pertama. Setelah itu berlalu orang-orang beriman, Allah Subhanahu wa taala matikan cahaya mereka. Cahaya orang munafikin, sehingga apa yang terjadi? Mereka tetap di atas kegelapan. Ba'dan nur, setelah tahat cahaya. Mutahayyirin, mereka bingung. Karena di dunia mereka bingung. Tidak kepada orang beriman, tidak juga kepada orang-orang. Inilah balasannya. Fama a'adhumul ya'si ba'dat toma'in. Maka betapa besarnya keputusasaan mereka setelah harapan itu. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Allah berfirman, mereka memanggil mereka. Siapa ini mereka? Mereka orang munafikin memanggil orang-orang yang beriman. Alam nakum ma'akum. Perhatikan ini ucapan. Bukankah kalian bersama, bukankah kami bersama kalian dulu? Ini hati-hati pengakuan itu. Di hari kiamat baru dibuktikan. Kita akan berpisah dengan orang-orang yang kita akui. Alam nakum ma'akum. Bukankah kami bersama kalian? Apa kata jawaban dari orang beriman? Qalu bala. Mereka orang beriman bilang, iya, betul. Walakinnakum fatantum anfusakum. Akan tetapi, kalian fatantum anfusakum. Memfitnah diri kalian sendiri. Walaupun dia memfitnah orang lain, tapi kembali kepada siapa? Diri mereka sendiri. Watarabbastum martabatum. Kalian tarabbus, diam, menunggu, martabatum, dan kalian ragu. Dalam kehidupan, apa? Dunia. Ini bahayanya. Ini yang mereka katakan nanti di hari kiamat. Na'udzubillah, ini kehinaan. Tentunya dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Wa qawluhu, dan firman Allah, wa yamudduhum. Apa artinya? Ayyaziduhum. Allah menambah. Tatkala mereka jauh dari Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menambah kesesatan mereka. Fitugyanihim aifujurihim wa kufrihim. Allah malah menambah kefajiran mereka dan kekafiran mereka. Jadi orang kafir itu, ketika dia tidak mendengar yang benar, tidak mau kembali kepada Allah, itu akan ditambah kekafirannya. Itu akan ditambah kekafirannya. Ya'mahun, apa maksudnya ya'mahun? Ha'irun mutaraddidun. Ragu. Taraddud. Wahada min istihza'ihi ta'ala bihi. Ini termasuk istihza' Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka. Inilah balasannya. Mereka tidak mau percaya, maka Allah tambah keraguannya. Allah tambah kebingungannya. Sehingga mereka makin bingung, makin ragu, tidak tahu apa yang benar dari yang salah. Tidak tahu mereka. Tidak tahu mana jalan cahaya, mana jalan petunjuk dari jalan kesesatan dan kebatilan. Ini karena mereka sudah buta di atas kebatilan yang mereka tempuh tadi. Ini na'udzubillah dari sifat-sifat orang munafikin. Baik. Berikutnya itu kita lanjutkan besok ayat yang ke-16 insyaallah.